indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Engkau lah sayang, segalanya bagiku. Engkau lah sayang, ceritanya hidupku. Besarnya gunung, tak sebesar cintaku. Kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Kau tempat terhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Begitu berarti dirimu bagiku, manisnya madu, tak semanis senyummu. Halusnya sutra, tak sehalus kulitmu. Engkau lah sayang, segalanya bagiku. Engkau lah sayang, beritanya hidupku. Dalam lautan, tak sedalam cintaku.